pada angin malam. Sampai kapan ku harus begini? Hanya debu dan ombak di tepian pantai jadi teman dalam sepi. Kemarau yang panjang kapankah berganti? Air hujan berlepas dahaga. Aku haus kasihmu, aku rindu belayar dari dia yang ku cinta. Yang ku bahkan semua isi hatiku, cintaku yang hilang sempat membuat aku kecewa.